besar, kecil, banyak, sedikit, kuat, lemah, bukan untuk saling meniadakan. Perbedaan taklah jadi persoalan. Kesadaran itu yang diperlukan. Apa gunanya sebuah perbedaan? Itu adalah peluang untuk bisa saling melengkapi. Mungkin Anda kerjakan jika Anda orang yang punya bijaksana. Tapi kalau hanya bijak sini, memikirkan diri, yang besar menekan yang kecil, yang kuat menindas yang lemah. Hah, yang banyak menyingkirkan yang sedikit, itu sangat menyedihkan. Saling melengkapi adalah hakikat manusia yang harus ditumbuh kembangkan. Dunia terasa indah bagaikan taman dengan warna-warni bunga, harum yang tak terbilang, menggugah rasa, membangun semangat, membuat jiwa terus memacu hari-hari menjalani hidup ini. Besar, kecil, ingat saling melengkapi. Bagaikan pohon bunga dan rerumputan hijau. Rerumputan tak berbunga, tapi memberi warna hijau bagi dasar di mana bunga berdiri dalam warna-warni. Tak boleh ada kepongahan di sana dan berkata, aku yang utama. Semua sama, memainkan perannya, saling melengkapi itu sangat indah. Besar, kecil, banyak, sedikit, kuat, lemah, jangan lupa. Itu hanyalah nada-nada yang berbeda, yang perlu disatupadukan. Karena itu diperlukan sebuah keberanian untuk bersama berbagi menjadi kuat, indah, tak bertepi. Ah, alangkah luar biasanya hidup jika kita saling melengkapi. Bersama saya, Bigman Sirait.